hadir di dunia ini dalam buaian bumi pertiwi, tercipta dari semangat pahlawan sejati, semangatku bersatu di hati, satu dalam sebuah kekuatan, satu dalam keberagaman. Siap untuk berkarya demi nusa bangsa, Indonesia, Indonesia tercinta. Satu dalam keberagaman, siap untuk berkarya demi nusa bangsa, Indonesia, Indonesia tercinta. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.